Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilah فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Babun al-afu anil khadim. Bab memaafkan pembantu. Barakallahu fikum. Bab ini, barakallahu fikum, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, itu untuk menyeimbangi bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya, barakallahu fikum, itu memberikan faedah kepada kita, kita diizinkan, kita diperbolehkan sekali atau dalam beberapa kondisi untuk memberikan pelajaran, ya, bagi budak-budak kita yang melakukan pelanggaran kelewat batas. Pak Ikhwan ya, kita diperbolehkan untuk barakallahu fikum bertindak tegas kepada mereka. Jadi, itu tatkala pelanggaran yang dilakukan sudah tidak bisa ditoleransi. Ketika pelanggaran yang dilakukan benar-benar sangat parah dan berat. Iya, sehingga harus diberikan pelajaran barakallahu fikum. Namun setelah itu Imam Bukhari menyebutkan bab yang menetralkannya agar supaya barakallahu fikum kita tidak sembarangan juga, agar supaya kita tidak semena-mena terhadap para budak. Iya. Baik. Barakallahu fikum, sehingga dengan seenaknya menghajar mereka, menghantam mereka hanya dikarenakan kesalahan yang kecil atau kelalaian mereka. Iya, mereka itu manusia biasa. Barakallahu fikum. Menimpa mereka yang namanya kelupaan, kealpaan, kelelahan. Barakallahu fikum. Terkadang tugas-tugas yang diberikan oleh sang tuan tidak bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagian karakter tuan, barakallahu fikum, itu sangat keras dan kaku. Iya. Sehingga langsung menghajar, langsung menghantam budak tadi. Barakallahu fikum. Baik. Padahal di sana ada barakallahu fikum hal yang lebih afdal, ya. Hal yang lebih baik yaitu al-afwu. Barakallahu fikum. Memaafkan. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, kata Allah. Hendaklah Anda menjadi orang yang gampang memaafkan. Iya, barakallahu fikum. Dan perintahkanlah orang itu kepada perkara yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, barakallahu fikum. Itu prinsip dasarnya di dalam Islam. Barakallahu fikum. Menyikapi kesalahan orang lain, barakallahu fikum, dengan al-afwu. Dengan memaafkan. Barakallahu fikum. Selama kesalahan, barakallahu fikum, yang dilakukan itu masih bisa ditoleransi. Iya, selama kesalahan yang dilakukan benar-benar muncul dari barakallahu fikum kealfaan, kejahilan, kelupaan, keterpaksaan, barakallahu fikum. Tetapi kalau kesalahan yang dilakukan itu dengan kesengajaan, barakallahu fikum, iya, dia sudah tahu ini kesalahan, masih dia langgar, maka orang yang demikian tidak layak untuk mendapatkan al-afu, tapi layak untuk diberi yang namanya pelajaran. Paham ya, Fan, ya? Itu cara Islam dalam menilai yang namanya pelanggaran, barakallahu. Sehingga apa? Seimbang. Sehingga tidak melulu, tidak selalu kesalahan itu disikapi dengan hajar, ya, tendang, barakallahu fikum, hantam. Dan juga tidak selalu yang namanya kesalahan itu disikapi dengan maaf. Maafin saja. Terus tanpa melihat dan menimbang bagaimana kadar kesalahan yang dilakukan. Fahim tu mi ikhwan? Tayyib. Dan tinjauannya demikian, barakallahu fikum, tidak hanya berlaku pada para budak ataupun pembantu. Tapi siapa saja, ya, yang melakukan kesalahan, barakallahu fikum, baik itu orang lain ataupun kita pribadi, barakallahu fikum. Ya, dengan melihat kesalahan, penyebab, barakallahu fikum, dan faktor-faktor yang lainnya. Sehingga di situ kita bisa menentukan sikap. Kapan kita harus bertindak tegas, kapan kita harus memaafkan. Paham dengan ikhwan? Ini faedah yang muhim. Iya, itu dari sunahnya Imam Bukhari, barakallahu fikum. Sehingga seorang muslim tidak kaku, tidak juga terlalu lembek. Barakallahu fikum. Wasatun, pertengahan. Tayyib, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Tayyib, la. Haddatsana al-Hajjaj. Ya, haddatsana Hajjaj. Hajjaj ibnu Minhal. Siqah. Taqaddam, barakallahu fikum. Qala haddatsana Hammad huwa ibnu Salamah. Hammad di sini adalah Hammad ibnu Salamah. Iya. Barakallahu fikum. Juga sudah lewat terjemahnya. Siqatun. Qala akhbarana Abu Ghalib. Berkata Hammad ibnu Salamah telah menghabarkan kepada kami Abu Ghalib. Abu Ghalib di sini, barakallahu fikum, adalah Abu Ghalib sahibu Abi Umamah. Dia ini adalah Tayyib muridnya Abu Umamah Al-Bahili. Al-Basri. Beliau berasal dari Basrah. Qila ismuhu, ada yang mengatakan namanya adalah Hazawwar. Namanya lah Hazawwar. Ha, zai, waw, ditasydid, kemudian ra. Hazawwar. Qila, ada juga yang mengatakan Sa'id ibnul Hazawwar. Sa'id ibnul Hazawwar. Qila Nafi'. Qila Nafi'. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Nafi'. Barakallahu fikum. Beliau ini mukhtalafun fih, diperselisihkan. Minhum man wasaqah, sebagian ada yang mentausik beliau. Wa minhum man da'afah, sebagian yang lain ada yang melemahkan, barakallahu fikum. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengambil jalan tengah. Beliau mengatakan saduqun yukhti. Iya. Wa huwal aqrab. Dan ini pendapat yang lebih dekat. Barakallahu fikum. Untuk tausik, barakallahu fikum, turun. Iya. Levelnya jadi saduq, dikarenakan ada tadhif dari imam-imam muktabar yang lainnya. Barakallahu fikum. Namun taufif mereka ini oleh Al-Hafid Barakallahu Fikum tidak dibiarkan begitu saja. Tapi apa? Diberikan sinyal oleh Al-Hafid. Iya. Diberikan tanda untuk berhati-hati dari sisi kelemahannya. Dengan ucapan Al-Hafid, yuhti. Iya. Barakallahu Fikum. Itu hukum yang sangat adil. Ikhwan ya. Baina porofain. Antara kedua belah pihak yang mengatakan memberikan rekomendasi, satunya lagi memberikan jarah. Lahmid mengambil jalan tengah. Barakallahu fikum. Baik. Amin ikhwan. Selama jalan tengah tadi benar-benar ilmiah. Amin ikhwan. Jangan sampai disalahpahami. Prinsip jarah wa ta'dil yang demikian, barakallahu fikum, terkadang dijadikan kendaraan oleh hawa nafsu. Ya, inginnya berdiri di tengah-tengah. Gitu ya. Barakallahu fikum. La ilaha ula wa la ilaha ula. Namun ternyata barakallahu fikum kebablasan. Salah dalam menerapkan prinsip tadi. Salah dalam menerapkan prinsip wasat. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Cukup banyak barakallahu fikum pihak-pihak tayyib yang salah dalam memaknakan makna wasat. Iya, bukan hanya dari kalangan salafiyin namun juga dari kalangan firqah-firqah sesat yang lainnya. Mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah kelompok yang wasatun. Ya, mereka lah kelompok yang pertengahan. Barakallahu fikum. Namun kalau kita melihat bagaimana uraian mereka, bagaimana penerapan mereka tentang sikap wasat, barakallahu fikum, tidak seperti yang diterapkan oleh mereka para ulama dari kalangan salafun salih, barakallahu fikum. Ini sekedar sinyal dari saya. Iya, barakallahu fikum. Kalau antum sudah masuk ke dalam kancah dakwah, antum akan memahami siapa yang saya maksud. Ya, pihak-pihak mana saja yang saya maksud. Barakallahu fikum. Baik. Amin ikhwan. Baik. Barakallahu fikum. An Abi Umamah. Dari Abu Umamah. Abu Umamah Al-Bahili. Barakallahu fikum. Siapa namanya Abu Umamah ini? Rashid Ridha. Tayyib, ahsanta. Namanya lah Sudai ibnu Ajlan, barakallahu fikum. Sahabiyun jalil. Qala aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ghulamani. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang dengan membawa dua orang tayyib, budak laki-laki. Fawahaba ahadahuma li aliyin salawatullahu alaihi. Itu di nuskoh. Iya. Ayuhkan ya. Hah? Di nuskohnya itu apa? Radiyallahu an. Hah? Iya, barakallahu fikum. Yang benar radiyallahu an. Ini sudah pernah kita tanbih. Barakallahu fikum. Kebiasaan yang demikian salah satu kebiasaan orang-orang Syiah Rafidhah. Iya. Kalau menyebutkan nama Ali, imma mereka akan mengatakan barakallahu fikum salawatullahu alaihi. Ada maksudnya ikhwan ya. Karena apa? Sebagian mereka menganggap Alilah yang harusnya menjadi nabi. Sehingga salawat itu harusnya dihaturkan kepada Ali. Paham ikhwan ya? Itu ada maksudnya barakallahu fikum. Terkadang mereka menggunakan lafaz karramallahu wajhah. Iya. Karramallahu wajhah. Barakallahu fikum. Ini juga merupakan tanda dari barakallahu fikum tindakan orang-orang Syiah. Iya, barakallahu fikum. Walaupun sebagian para ulama barakallahu fikum ada yang melakukan yang demikian. Iya. Di antaranya Imam Syaukani barakallahu fikum. Tayyib, dan itu diberikan uzur oleh mereka dari kalangan para ulama dikarenakan memang beliau tinggal barakallahu fikum di wilayah, di sebuah daerah yang memang di situ mayoritas keyakinan mereka, ideologi mereka adalah orang-orang Syiah. Sehingga mau tidak mau terpengaruhi. Ikhwan ya, tayyib. Sedikit ataupun banyak barakallahu fikum. Tayyib, itu bisa antum lihat dalam risalah beliau Ad-Durrun Nadhib. Iya. Sudah, sudah lewat. Hah? Pernah dapat tanbihnya ini? Ketika beliau mengatakan sahabat Ali karramallahu wajha. Ada? Pernah ya? Barakallahu fikum. Ingat saya di situ. Baik. Amin ikhwan ya. Sehingga yang lebih utama kita menjauhi lafaz-lafaz yang demikian. Amin ikhwan ya. Baik. Ya walaupun kalau secara sepintas ya bisa kalau dianggap sebagai doa. Ingat ya, semoga Allah memuliakan wajah beliau, semoga Allah memberikan salawat kepada beliau. Ya boleh-boleh saja. Ya dah. Barakallahu fikum. Kita mendoakan sesama muslim dengan doa-doa kebaikan. Namun barakallahu fikum yang mereka inginkan bukan itu. Ingat ya. Yang mereka inginkan dengan lafaz-lafaz tadi barakallahu fikum adalah sanjungan pujian kepada Ali yang melampaui batasannya. Iya, itu yang menjadi barakallahu fikum faktor kenapa para ulama ya melarang kita menggunakan kebiasaan yang demikian. Paham ya, Fan ya? Barakallahu fikum. Dikarenakan ini merupakan simah atau alamah dari orang-orang Syiah. Barakallahu fikum. Walaupun kita mungkin niatannya adalah bermaksud untuk doa, barakallahu fikum, tetap tidak diperkenankan. Karena itu akan memberikan yang namanya apa ikhwan? Talbis. Iya. Penyamaran kepada kaum muslimin yang jahil. Paham ikhwan? Dan itu yang harus diperhatikan dan harus benar-benar dicermati oleh para tulabul ilm. Iya, khususnya mereka yang menjadi qudwah, teladan di tengah-tengah masyarakatnya. Barakallahu fikum. Jangan membuat diri Anda membuat rancu. Iya, membuat samar. Barakallahu fikum. Ini perkara kebatilan tapi dikarenakan tindakan Anda, barakallahu fikum, Anda maksudnya baik. Gitu ya. Bukan yang lain yang Anda inginkan, Anda maksudnya baik, tetapi Anda lihat sekitar. Dari kalangan mad'u, barakallahu fikum, mereka menilai yang lain. Anda memaksudkan dengan tindakan Anda, barakallahu fikum, adalah makna yang demikian, tetapi mad'u melihatnya yang lain, barakallahu fikum. Paham yang saya isyaratkan, barakallahu fikum. Paham ya, kawan? Misalnya, ya, misalnya, barakallahu fikum. Tayyib, Anda dilihat memiliki kedekatan. Dilihat memiliki barakallahu fikum keakraban dengan orang yang dikenal barakallahu fikum sebagai orang yang menyimpang. Ya, sebagai orang yang sudah barakallahu fikum difonis para ulama adalah orang-orang yang tersesat barakallahu fikum. Tayyib, Anda datang dan ke tempat dia dengan niatan untuk menasihati. Begitu. Pak Ikhwan ya. Baik. Bergaul dengan dia, bermuamalah dengan dia. Barakallahu fikum. Ketika ada yang menegur, Anda mengatakan, saya niatnya untuk menasihati. Pak Ikhwan ya. Baik. Namun, barakallahu fikum. Mad'u. Iya. Memandang. Ada apa dengan si fulan? Iya. Kenapa dia dekat sekali dengan si Alan? Barakallahu fikum. Pak Ivan ya, itu membuat kabur. Iya, berarti si Alan ini enggak salah. Son, buktinya si Fulan dekat dengan dia. Paham ya, Ikhwan? Ya, itu nanti faedah seperti ini barakallahu fikum akan Anda rasakan setelah Anda barakallahu fikum pulang ya ke kampung halaman barakallahu fikum dan Anda diminta untuk mengampu dakwah. Ayo, Ikhwan. Ini pelajaran untuk kita semua. Ya. Barakallahu fikum. Jadi seorang alim barakallahu fikum itu bukan hanya melihat dari sisi maksud dan tindakan dia pribadi. Ya, tapi dia juga harus mempertimbangkan keadaan mad'unya. Barakallahu fikum. Jangan sampai tindakan yang kita lakukan barakallahu fikum itu membuat terjadinya kerancuan. Ya. Barakallahu fikum terhadap sebuah masalah. Barakallahu fikum. Saya mana kita tadi? Ucapan salawatullahu alaihi. Paham Ikhwan ya? Intinya ucapannya demikian Ikhwan kepada sahabat Ali kita tinggalkan. Iya, walaupun bisa saja kalau dipahami dengan makna doa, tapi dikarenakan tindakannya demikian ma'ruf ya, masyhur dengan tindakan orang Syiah, maka kita tidak melakukannya. Ikhwan ya, cukup dengan ucapan radhiyallahu anhu. Karena itulah tazkiyah yang langsung datang dari langit. Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam khutbah Jum'ah. Iya, tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung disematkan kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum waradu'an. Maka tidak ada yang lebih utama daripada tazkiyah itu. Paham ya, Ikhwan? Barakallahu fikum. Fawahaba adahu ahadahuma li aliyin salawatullahu alaihi. Wa qala la tadribhu fa inni nahaitu an darbi ahli salah wa inni ra'aituhu yusalli mundhu aqbalna. Maka Nabi pun memberikan salah satu dari budak tadi kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan Rasul berpesan kepada sahabat Ali, la tadribhu, jangan kamu pukul ya. Fa inni nahaitu an darbi ahli shalah, dikarenakan saya melarang untuk memukul orang-orang yang ahli salat. Barakallahu fikum. Baik. Dan saya melihat dia ya selalu mengerjakan salat ya semenjak kita datang. Barakallahu fikum. Menunjukkan budak ini adalah budak yang baik. Barakallahu fikum. Bagaimana Rasul mengetahuinya barakallahu fikum? Dengan as-shalah. Dikarenakan Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Iya, sholat itu bisa mencegah seseorang dari melakukan perkara yang fahish dan mungkar. Sehingga orang yang sholat barakallahu fikum itu menjadi indikasi. Iya, menjadi alamat barakallahu fikum menunjukkan baiknya kepribadian dia. Lakin barakallahu fikum yang perlu diperhatikan, apakah maksud dari ahlus sholat? Apakah semata-mata mengerjakan sholat barakallahu fikum atau ada makna yang lain? Barakallahu fikum. Al-jawab bukan hanya semata-mata mengerjakan. Tetapi barakallahu fikum dia berupaya ya, sekuat tenaganya untuk mengamalkan sholat tadi sesuai dengan praktek dan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dia berusaha menerapkan perkara-perkara yang wajib, perkara yang syarat, rukun salat, barakallahu fikum, sunnah salat, dia kerjakan semuanya. Kalau seorang muslim benar-benar mengerjakan salat itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, maka ayat Allah Subhanahu wa taala akan terbukti. Ayuhan ya. Tetapi barakallahu fikum, kita melihat kenyataan juga yang tidak bisa kita pungkiri, banyak juga orang-orang yang salat nyolong. Iya. Barakallahu fikum. Habis salat Jumat kita bisa menghitung berapa jamaah yang kehilangan sendalnya. Itu kalau di masjid besar. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Terjadi. Barakallahu fikum. Jauh saja jauh-jauh dari kalangan para thullab juga ada. Iya. Barakallahu fikum. Yang lima waktu sholatnya, tetapi Anda tahu sendiri ya, bagaimana tindakan-tindakan dia yang barakallahu fikum ternyata tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang jauh dari agama, bahkan bisa lebih parah. Wahum yusallun, padahal mereka itu sholat. Nah, terus salahnya di mana ya Ustaz? Salahnya pelaksanaan sholatnya. Anda bisa cek. Orang yang demikian sholatnya mesti tidak benar. Iya. Dia hanya berdiri saja, barakallahu fikum, tapi tidak tahu pikirannya kemana. Iya. Jadi dia mengerjakan sholat hanya sekedar rutinitas. Barakallahu fikum. Seolah-olah dia sudah tersetting demikian. Iya. Tidak ada di situ yang namanya al-khusyuk, barakallahu fikum, wal-khasyah. Iya, berusaha meresapi barakallahu fikum salat tadi, ya sekedar rutinitas. Sekedar kebiasaan barakallahu fikum. Namun makna salat yang diinginkan oleh Islam tidak terdapat pada dia. Sehingga wajar kalau orang-orang yang demikian barakallahu fikum masih terjatuh dalam yang namanya kemaksiatan atau apa? Pelanggaran. Paham ya, ikhwan? Baik, sehingga yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, adalah orang-orang yang benar-benar menegakkan salat tadi sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya ikhwan? Baik. Barakallahu fikum. Wa a'ta Abu Dzarrin ghulaman. Dan Rasul juga memberikan Abu Dzar budak yang lainnya. Ada dua tadi ya, satunya buat Ali, satunya buat Abu Dzar. Waqala, dan Rasul juga berpesan kepada Abu Dzar, istausi bihi ma'rufa. Baik. Barakallahu fikum. Ai taqabbal wasiyati fihi bil khair. Baik, terimalah wasiatku ini dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Baik. Maksudnya hendaknya kamu berbuat baik dengan budak tadi. Fa'ataqahu. Ternyata sama Abu Dzar langsung dibebaskan budak tadi. Barakallahu fikum. Dimerdekakan. Faqala ma fa'al. Maka Rasul bertanya, apa yang dia lakukan? Qala amartani an astausiya bihi khaira fa'atiquhu. Tayyib. Ya. Fa'atiquhu. Tayyib. Barakallahu fikum. Abu Dzar mengatakan, Anda memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada budak tadi. Ya sudah. Langsung saja saya bebaskan. Ya. Itu adalah tindakan yang paling baik untuk para budak. Iya, dan itu yang sangat mereka harapkan, barakallahu fikum. Iya. Itu merubah status mereka dari budak menjadi orang merdeka. Itu yang paling berharga untuk mereka. Sehingga yang namanya mu'tid, barakallahu fikum, itu memiliki hukum khusus bagi sang budak. Paham ya? Dia termasuk ahli waris. Paham ya? Iya, barakallahu fikum. Dikarenakan barakallahu fikum, tayyib, kebaikan yang dia berikan kepada sang budak tadi sangat luar biasa. Dan itu juga barakallahu fikum di antara yang menunjukkan bagaimana luar biasanya memerdekakan budak itu dijadikan oleh Rasul sebagai bentuk upaya kita yang bisa paling tidak menyeimbangi jasa ibu kita kepada kita. Ya, Anda tidak akan membalas, tidak akan mampu membalas jasa ibu Anda sampai kalau Anda mendapati ibu Anda dalam keadaan menjadi budak, kemudian Anda bebaskan. Mau juga nekat? Itu betapa luar biasanya, ya, keutamaan, fadilah orang yang membebaskan budak. Paham ya? Baik. Sehingga itu kebaikan yang di atas kebaikan yang lainnya. Iya, daripada repot-repot, barakallahu fikum, ngurusi budak tadi, ya sudah, kasih yang paling baik, dimerdekakan. Barakallahu fikum. Paham ya, ikhwan? Baik. Al-muadzin yu'adzin awalan. Baik, barakallahu fikum. Maka dari hadis tadi sangat jelas faedahnya atau terkaitannya dengan bab barakallahu fikum. Yang pertama dari ucapan Nabi, baik, untuk berbuat baik kepada budak tadi barakallahu fikum dan tidak memukulinya. Kemudian sisi yang kedua dari tindakan sahabat Abu Dzar, ya, yang langsung membebaskan budak tersebut, memerdekakannya barakallahu fikum. Baik. Dan juga dari hadis barakallahu fikum sebagaimana yang kita sebutkan, itu menunjukkan keutamaan orang-orang yang mengerjakan sholat, iya, dan Rasul menjadikannya sebagai tanda atau alamat baiknya seseorang. Barakallahu fikum. Dilihat sholatnya. Baik. Di akhirat juga demikian barakallahu fikum. Iya. Itu juga yang menjadi tolak ukur baik tidaknya amalan yang lain. Yang pertama kali awwalu ma yuhasabu bil 'abdu as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba salatnya. Barakallahu fikum. Tidak di dunia ataupun di akhirat salat itu menjadi bahan penilaian barakallahu fikum. Iya. Sehingga ini merupakan nasihat untuk kita semua untuk benar-benar serius dalam salat barakallahu fikum. Tidak menjadikannya hanya sebagai bentuk rutinitas. Paham ikhwan ya? Baik. Tapi berusaha kita barakallahu fikum jadikan itu sebagai cara kita untuk menenangkan jiwa kita. Sebagaimana dilakukan oleh Rasul, beliau mengatakan kepada sahabat Bilal, arihna bis-shalah ya Bilal, tenangkan jiwa kami dengan salat wahai Bilal, barakallahu fikum. Iya. Sebagai ajang untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan sekian banyak masyakil barakallahu fikum, kesulitan dan yang semisal dengannya. Paham ikhwan ya? Baik. Sehingga jangan sampai sholat hanya dijadikan sebagai bentuk rutinitas saja barakallahu fikum. Baik. Sangat memprihatinkan kalau santri sholatnya itu tidak benar, apalagi sembarangan barakallahu fikum. Ya. Apalagi santri ma'had salaf juga lebih besar lagi barakallahu fikum. Baik, wallahu taala alam bisawab. Sini ada beberapa pertanyaan. Apakah budak laki-laki juga boleh dinikahi oleh majikan wanitanya? Tidak boleh. Di antara syarat pernikahan adalah sekufu. Paham ya? Baik, wanita yang merdeka tidak bisa menikah dengan pria yang budak barakallahu fikum. Dan ini dipersyaratkan bagi kaum wanita harus sekufu. Untuk laki-laki tidak harus sekufu. Paham ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Bagaimana pendapat para ulama tentang imunisasi? Ada dua sisi peninjauan. Yang pertama barakallahu fikum yang menjadi bahan pembahasan adalah bahan dari untuk imunisasi tadi. Ada yang mengatakan itu terbuat dari ekstrak, ya, lemaknya babi atau bagian dari tubuh babi. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan tidak. Kalau ditinjau dari sisi pembahasan ini, dicek, ya, di laboratorium, apakah memang benar terbukti ada ekstrak dari bahan-bahan yang haram atau tidak. Kalau tidak terbukti, yang pertama clear masalahnya, ya, bahannya tidak ada yang haram. Suci. Halalan thayyiban. Yang kedua, barakallahu fikum, ditinjau dari sisi i'tiqad. Iya, ketika seorang itu melakukan imunisasi, barakallahu fikum. Kalau dia meyakini ketika melakukan imunisasi tadi hanya sebagai bentuk fi'lul asbab, ya, sebagai barakallahu fikum cara untuk melakukan yang namanya sebab, dikarenakan hukum asal alam semesta ini adanya hukum sebab akibat, maka tidak mengapa. Iya, sebagai upaya preventif, tindakan untuk mencegah, barakallahu fikum. Walaupun untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah, maka tidak mengapa. Tetapi kalau dia melakukan tindakan itu dengan keyakinan dan i'tiqad, kalau tidak diimunisasi, maka sang anak akan dan pasti, ya, gampang terserang virus penyakit dan yang semisal dengannya, dan dia mengatakan kepada mungkin teman-temannya atau keluarganya atau saudaranya yang tidak imunisasi itu, gara-gara enggak imunisasi anakmu itu sering sakit. Nah, berarti ada keyakinan yang tidak beres. Paham ya? Itu tidak boleh. Paham ya, Ikhwan? Sehingga dilihat dari sisi i'tiqad dia ketika melakukan imunisasi tadi. Kalau sebagai bentuk tindakan preventif, fi'lul asbab, tidak mengapa, barakallahu. Tapi kalau dengan menjazm seperti tadi, meyakini seperti tadi, itu sudah mendahului kekuasaan Allah Jalla Rabbuna. Amin, Ikhwan. Baik. Saat kita telah mengetahui bahwasanya kalam ulama adalah ilmu dan wajib diamalkan, lalu bagaimana sikap yang harus diambil ketika kita mendapatkan sebagian ikhwah yang masih mendengarkan murotal misyari rosi yang Syekh Ubaid telah mentahdirnya? Ya, diingatkan barakallahu fikum, ya akhi, ya, cari murotal yang lainnya. Orang satu ini sudah ditahdir dan kita diminta untuk meninggalkan mendengarkan murotalnya sebagai bentuk barok kita, ya. Insyaallah masih banyak dari kalangan para qurra, iya, yang bacaannya barakallahu fikum juga enak didengar dan tidak ada masalah dengan manhajnya. Ya, barakallahu fikum. Ada bacaan qari, ya, Abdul Musawwir. Masyaallah, barakallahu fikum. Ya, baik, ada juga bacaan qari-qari yang lainnya. Memang ya? Baik. Antum cari yang aman, barakallahu fikum. Dinasihatkan temannya, barakallahu fikum. Apakah ada budak yang kabur dari rumah majikannya? Ada, barakallahu fikum. Dan ini dimasukkan dalam pembahasan fikih. Iya. Dalam bab ilmu waris dan semisalnya dibahas oleh mereka bagaimana hukum budak yang kabur itu, hukum jual belinya dan yang semisal dengannya. Menunjukkan ada kasus yang demikian mungkin untuk terjadi, barakallahu fikum. Afwan Ustaz, apa nasihat Ustaz apabila ada seorang yang benci sama imam atau khatib Jumat yang mana keduanya lama ketika imam dan khutbah, barakallahu fikum. Ya, jangan sampai seperti itulah, barakallahu fikum. Ya, baik. Anda bisa dulu bisa sabar nonton bola berjam-jam, nah, barakallahu fikum, ya. Bisa sabar main bola, nyantum mendengarkan kalamullah, kalamur rasul. Masa enggak bisa betah, barakallahu fikum, ya. Baik. Itu was-was dari syaitan dan harus dihilangkan. Paham kan ya? Baik. Ya, sesekali, barakallahu fikum. Enggak masalah. Kalau sesekali. Wallahu ta'ala amsuab nukah biyah al-qadar. Subhanakullah bihamdika. Syidu Allah ilan. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضل حفظكم الله.